إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة في الدين بدعة فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وأهلها في النار قوم مسلمين sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jal dengan menjadi ahli sunnah wal jamaah. Wahai kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah adalah sebuah nama yang disukai oleh semua kita. Ahli sunnah wal jamaah adalah sebuah nama yang masyhur, yang tidak asing di telinga-telinga kita semua. Bahkan wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, semua kelompok yang ada di tengah umat Islam, mereka semua mengaku menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Namun wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, siapa ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya? Apakah semua yang mengaku dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah dikatakan sebagai ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya? Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi dalam kitabnya Kun Salafiyah Al-Jaddah, pada halaman ke-28 beliau mengatakan, ahli sunnah wal jamaah yang bermakna umum, yadkhulu fi jami' man yantasibu ilal Islam adar rafidah. Ahli sunnah wal jamaah yang bermakna umum, masuk di dalamnya semua orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Jadi semua kelompok yang menyandarkan dirinya kepada Islam, dia adalah ahli sunnah wal jamaah bermakna umum, kecuali rafidah Syiah. Dan ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus, kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, ahlu sunnah al-mahdha al-khalisa minal bid'ah. Adapun ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus, mereka lah ahli sunnah wal jamaah yang murni, yang bebas dari segala macam bentuk kebid'ahan di dalam agama. Mereka lah orang-orang yang bebas dari keyakinan-keyakinan, amalan-amalan yang tidak disyariatkan oleh Allah Azza wa Jal. Mereka lah orang-orang yang bebas dari berkeyakinan dan beramal dari keyakinan dan amalan yang tidak sesuai bimbingan salafus saleh. Ketahuilah wahai kaum muslimin, yang selamat dari ahli sunnah wal jamaah adalah ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus. Yang dimaksud ahli sunnah wal jamaah, dia adalah ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus. Maka wahai kaum muslimin, keluar dari makna ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus ini, semua kelompok yang katanya ahli sunnah wal jamaah tetapi enggan mengikuti jalan sahabat-sahabat Rasul di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, keluar dari makna ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus ini, yaitu semua kelompok yang bersandar kepada hawa nafsu dan selera mereka di dalam memahami Al-Quran dan hadis. Masuk di dalamnya juga yaitu kelompok-kelompok yang mengambil Al-Quran dan hadis sebagian dan menolak Al-Quran dan hadis sebagian. Sesungguhnya mereka bukan ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus. Maka wahai kaum muslimin, kita semua harus menjadi ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus, yang mereka semua telah diridhoi dan dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka? Mereka, kata saya Abu Salam As-Suhaimi dalam kitabnya Kurun Salafiyan Alal Jaddah, mereka adalah hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Li'annahum talaqaw anhum mubasharatan usulul i'tiqad kama talaqaw umurul ibadah. Karena sahabat-sahabat Rasul yang langsung mengambil dari Rasul keyakinan dalam beragama, sebagaimana mereka mengambil perkara-perkara ibadah dari Rasul secara langsung. Fahum a'raful khalqi bi sunnatin nabi, sehingga mereka ini yang paling paham dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Walu sunnati aidan muttabi'una lahum bi ihsan. Dan kata Syekh Abdul Salam As-Suhaimi, yang dinamakan juga ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus, yaitu orang-orang yang mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berakidahnya, dalam berkeyakinannya, mengikuti sahabat-sahabat Rasul dengan baik. Merekalah ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus. Merekalah yang diridhoi dan dijamin surga oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak dimasukkan ke dalam api neraka. Lihat, Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100. Kata Allah Azza wa Jalla, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal anshar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abadan." Orang-orang terdahulu dari kalangan muhajirin wal anshar, jadi sahabat-sahabat Rasul dan orang-orang yang mengikuti muhajirin wal anshar dengan baik, mereka ridho kepada Allah dan diridhoi oleh Allah, dan mereka dijamin oleh Allah surga, surga yang mengalir sungai-sungai yang indah di dalamnya. Wahai kaum muslimin, sesungguhnya ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khususlah yang selamat dari penyimpangan dan selamat dari api neraka. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa umatnya ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Kullu wa finnar ila wahida. Semuanya di dalam api neraka, kata Rasul, kecuali satu kelompok saja. Ketika ditanya siapa itu wahai Rasul, maka Rasul mengatakan, "Ma ana alai al-yaum ashabi." Siapa-siapa yang berkeyakinan beragama seperti aku dan sahabat-sahabatku. Hadisnya sahih. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Ibnu Majah, yang tentunya kita semua akan selamat, akan menjadi ahli sunnah wal jamaah yang secara khusus jika kita mengikuti sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berakidahnya. Maka wahai kaum muslimin, mari kita menjadi ahli sunnah wal jamaah. Karena tidak ada jalan keselamatan bagi kita kecuali dengan meniti jalan ahli sunnah wal jamaah. Semoga kita semangat di dalam meniti jalan ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus, dan semoga kita wafat di atas jalan tersebut. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiru. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Kaum muslimin, ahli sunnah wal jamaah dengan makna yang khusus adalah agama Islam itu sendiri. Ahli sunnah wal jamaah yang bermakna khusus di tengah kelompok-kelompok Islam yang ada di tengah umat Islam ini, dia seperti agama Islam di tengah agama selain agama Islam. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita semua ahli sunnah wal jamaah dengan makna yang khusus. Kaum muslimin, sebenarnya bagi kita cukup Islam sebagai agama. Sebenarnya cukup bagi kita Islam sebagai akidah dan keyakinan yang benar kita semua. Namun wahai kaum muslimin, tatkala muncul kelompok-kelompok Islam, kelompok-kelompok di tengah umat Islam yang menyimpang, yang mengatasnamakan diri mereka Islam, sehingga kita butuh namanya ungkapan ahli sunnah wal jamaah. Dan tatkala kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut mengakui dirinya sebagai ahli sunnah wal jamaah, kita pun butuh dengan ungkapan yang lainnya untuk membedakan mana ahli sunnah wal jamaah yang sesungguhnya, mana orang-orang yang benar-benar berpegang teguh dengan agama yang murni ini, dan mana orang-orang yang hanya sekedar mendakwakan dirinya tanpa ada kebenarannya. Sehingga kita butuh nama lain dari nama selain ahli sunnah wal jamaah itu, salafiyah. Yang salafiyah maknanya, ya ini orang-orang yang mengikuti jejak sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak juga orang-orang yang mengatasnamakan dirinya salafiyah, tetapi ternyata akidahnya berbeda dengan akidah salaf. Sehingga butuh ungkapan lainnya sebagai pembeda mana salafiyah yang sesungguhnya dengan mana yang salafiyahnya sekedar omongan semata. Sehingga perlu kita mengatakan kun salafiyan alal jadah, jadilah anda seorang salafi yang sejati. Karena di sana banyak orang-orang yang mengatakan dirinya salafiyah tetapi jauh dari akidah salaf. Mereka lah orang hizbiyun, ikhwanul muslimun, qutbiyah, hizbiyah, sururiyah, adadiyah, yang menyebar di tengah umat Islam yang sama seperti ahli sunnah wal jamaah, tetapi ternyata hakikatnya ahlul bidah. Maka wahai kaum muslimin, jadilah kita semua seorang salaf yang sejati. Dan tidak akan mungkin kita menjadi seorang salaf yang sejati yang berpegang teguh dengan agama yang murni ini kecuali dengan mempelajari dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi ahli sunnah wal jamaah atau nama lainnya salafiyah, atau perlu juga kita menamakan diri kita salafi yang sejati. Dan semua di tangan Allah, tugas kita memohon hidayah kepada Allah azza wa jalla. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka qoriyun mujibud da'wat ya qodiyal hajat. Allahumma aizal islam wal muslimin wat tauhid والسنه والمسلمين يا رب العالمين واذل الشرك والبدع والمشركين ودمر اعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbika ya rabbal alamin. Allahumma amin fi duarina wa asli a'immatana wa wulata umurina ya rabbal alamin. Allahumma zayyana bi zinatil iman wajalna hudatan muhtadin wajalna ahli sunnati wal jamaah salafiyin al jadda ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullah yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum walidhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.